Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Wa qala lan matur to ngeluh sapa ar-rasulu rasul. Rupane Muhammad dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeng ben kanjeng Nabi matur teng Allah ya Rabbi, duh pangeran ingsun. Inna qaumi satemne kaum ingsun Quraisyan tegese wong Quraisy. Ittakhudhu iku ngalap sapa kaumi hadzal Qur'ana inggilah Qur'an dialap mahjuron ing barang sing ditinggalno. Matrukan tegese Qur'an iku dadi barang sing ditinggalno. Qala dawuh sapa Allah taala wa kadzalika. Lan koyok mengkono kue de musoh kama ja'alna tegese koyok oleh gawe ingsun laka maring sira Muhammad kue tak gawe aduan ing wong sing de musoh min musyriki kaumika sangking musyriki kaum sira ja'alna gawe sapa ingsun nikuli nabiyin gedhe saben-saben nabi qabla kasdurunge sira ingsun gawe aduan ing musoh minal mujrimina sangking pira-pira wong sing tukang dosa ail musyrikina tegese wong sing musyrik. Fasfir mongko sabaro siro kama sobaru kaya oleh podo sabar sopo nabi-nabi sedurunge siro. Wakafalan nyungkupi sopo biro bika pengiran siro apane hadian oleh ngeke petunjuk laka maring siro. Wana siron nandat sing nulungi nasiron tegesi nulungi laka maring siro. Ala adhaika ngatasi biro-biro musuh siro. Wakawalan ngucap sopo aladina kafaru sopo biro-biro sing kafir. Ngucapi laula nuzila alihil Qur'anu jumlah tawakhidah. Laula nuzila boyo diturunno hala nuzila tegese boyo diturunno alih ngatasi Muhammad apa Al-Qur'anul Qur'an. Oleh diturunno jumlatan kali jumlah wahidatan kang siji. Maksudnya rasa sidik-sidik langsung dadi sitok. Katorot iku dene Taurat wal Injil lan Injil wa Zabur lan Zabur. Qala dawu sapa wa ta'ala nazzalnahu kadzalik. Manane nazzalna nurun ingsun hu ing Qur'an kadzalika hale kaya mengkono-mengkono ikilah sidik-sidik maksudnya tanjim atau sidik-sidik mutafarrakon tegese sidik-sidik Quran tak turono sidik-sidik linu sabita supaya ngukuhno ingsun ingsun ngukuhno atau gaya tetek bihi klan Quran fu'ada kaing ati sira Muhammad nukawi tegese nguatno ingsun kalba kaing ati sira Muhammad warat talna hutarti lalan maringi tartil ingsun hu'ing Quran maknane ngurut-ngurutno ingsun sidik-sidik tartil maknane moco sing urut kosidik hu ing Quran tarotilan klan tertentelan e ataina tegese nek ana sing bi klan Quran sean ing sidik badhe sean sause sidik sing liya bitamahulen kelawan tempo watu uddatin utawa ta uddatin untuk semua ta uddatin utawa watu uddatin lan kelawan lon-lon litayas suri fahmihi supaya gampang no ngap mahami Quran wa khifdihi lan tegese ngapal nong, mahami Quran, wakifdihilan, jogo Quran. Tapi ngapal Quran jogo monge. Walayak tu nakalan orang nakani sopo kufar ka ing siro bima salin klan siji perumpamaan fi ibtali Amerika ing dalam batal no urusan siro Muhammad. Illa jinaka kecuali nakano ingsun ka ing siro Muhammad kita teka no bil hakik lan barang hak ada fi kang isonolak lagu maring barang batil. Wa ahsana lan ruwe api apane tafsiron apane penjelasane bayanan tegese penjelasane alladzina yukhsharuna ala wujuhim ila jahannam alladzina utaike hum utai kufar iku alladzina wong akeh yukhsharuna kang den kiring sapa alladzina ala wujuhim ing atase rai-raine kufar yusakauna tegese den kiring sapa kufar ila jahannam maring neraka jahannam ulaika temkon-mkon kufar ku syarun iku banget elek apane makanan panggonane. Wa tasyarrul makanu jahannam neraka jahannam wa adlu lan luwes sesat apane sabilan dalane. Akhtau tegese luwes salah apane tarikon dalane min ghairihim dibanding liyane kufar. La wa wa ta akhtau tarik ala dalan to salah-salah dalane kufruhum kekafirane kufar. Walaqad atayna lan teman-teman paring ingsun Musa ing Musa alkitab ing kitab ay Taurat tegese Taurat. Wa ja'alna lan gawe ingsun ma'ahu sertane Harun, ma'ahu sertane Musa akhahu ing dulure Musa rupane Harun Harun. Musa tak paringi Harun waziran khalid dadi pembantu mu'inan dikasi dari pembantu mulanya darani menteri wazir wuzarok mana pembantu fakulna mongko matur ingsun idhaba budalo siro ilal kaum maring kaum alladzina rupane kaum kadzabu kang padha mendustakan sapa alladzina fi ayatina lan pira-pira ayat kita. Manane kaum il kipti tegese kaum kipti. Mane Mesir diarani Egypt nang kata kiptiyah niku. Manane kaum kipti geniku Fir'aun tegese Fir'aun wa qaumihi lan bolo-bolone Fir'aun. Fadzahaba mengko budal sapa Musa lan Harun ilahi maring Fir'aun lan kaumihi bi risalati lan gawa utusan. Fakadzabu huma mengko mendustakan sapa kabeh huma ing Musa lan Harun. Fatam marna gum tatwira mongko ngrusak ingsun hum ing Musa lan Harun ing hum ing Fir'aun lan kaumihi. Fatam marna mongko ngrusak ingsun hum ing Fir'aun lan kaumihi tadmiran klan rusak tenan. Ahlaknahum tegese ngrusak ingsun ing kabeh ihlakan klan rusak tenan. Bon kula terangaken nggih dados jeneng ben Kanjeng Nabi wonten kitab sing jenenge niku Syikayatul Quran. Dadi jeneng ben Quran nggih Quran sing kita waca jeneng ben wadul teng pangeran Syikayah niku wadul. Wadul ning pangeran mergi nasibe itu ditinggalkan. Maksudnya boten dipedulikan. Lah jeneng ben termasuk Rasulullah pas sowan pangeran niku jeneng ben teng mahsyar niku Nabi ngeluh ya Rabbi inna qaumit takhudhu hadzal qur'ana napa mahjura Gusti nasibe Qur'an niku mun dimbarno. Dimbarno niki kula waca nggih teng kene tafsir sawi ngaten gitu. Terus jenengan ampun dadi khawarij. Artinya gini ya, orang membiarkan Qur'an itu macam-macam. Ada yang membiarkan secara kuliah, dibiarkan total, diabaikan. Bahkan tidak diyakini kalau itu kalamullah. Tidak diyakini sama sekali itu sebagai napa wahyu, sebagai napa kalamullah, itu kafir, berarti kafir tulen, bener-bener kafir. Ada yang membiarkannya itu semi, agak iya agak enggak, ya iman tapi gak faham. Nak kepengin faham ya bebe iman niku ruwet niku pun ruwet niku kata sangat. Dan itu ya muslim tetap mukmin tapi dianggap asek. Misalnya contoh gampang ya, tenge contoh paling gampang. Niki kulo waca nggih, terus niki ben jinan gak dadi khawarij. Kulo waca arepe mengke kulo terangaken. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi takhudhu hadzal qur'ana mahjura. Terus napa? Bahwa Kanjeng Nabi ngeluh Qur'an itu dibaro wong kafir. Manane dibaro walam yu'minu bi. Fahadil ayatu waradat fil kufar. Fahadil ayatu waradat fil kufar al-mu'ridina anil Qur'an. Alladzina lam yu'minu bihi. La fi man hafizahu minal mu'minin summa nasiyahu. Nggih kula waca. La fi man hafizahu minal mu'minina summa nasiyahu. Teng kauluhu mahjurane. Wa in kana yu'atafu alaihi fil akhirah. Lima waroda man ta'allamal Qur'ana wa 'aliqa mushafahu lam yata'ahadhu. Walam yang durfihi ja'a yaumal kiamati muta'alikon biyakulu ya Rabbi abduka hadza ittakhudhani mahjuran ikdi baini wa baina. Tetes ngeten ya, dawe Imam Sawi sebagai pensarah Jalalain, dan dawe ini pasti benar, saya pastikan benar karena saya berkali-kali baca di Bukhari dan saya ajarkan di sarang di mana-mana, saya ulang-ulang. Ayat ini bagaimanapun turun pada orang kafir yang ikrot meninggalkan Quran itu artinya tidak menganggap itu sebagai kalamullah, nggih. Tidak menganggap itu sebagai napa? Kalamullah. Tapi kalau orang mukmin kayak kita-kita ini mukmin meninggalkan Quran dengan arti tidak mengamalkan, nggih, tidak mengamalkan. Itu mau fasik. Fasik wae ya ora sida kadang-kadang. Mergo taate luweh akeh. Nggih taate. Oke, misalnya ngeten contoh gampang. Wonten tiyang niku maniak perempuan. Nak zina ora gelem tapi nak ra ngegang ning prapatan delok wong ayu ngelu misalnya. Ya akeh wonten. Wong Islam ku mayoritas nggih ngoten niku. Kelakuane ngoten. Nah, itu kan dia ngerti nak itu salah cara Quran. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Orang mukmin itu nak iso meremno aja sampe delok wong wedok sing mboten mahram mboten bojo. Wayahfadhu furujahum dan menjaga farjinya dari zina. Separo sukses, misalnya gak zina sukses, tapi nak gak delok ora sukses. Lah itu nanti tepak-tepakan nak pangeran tepak nggih nyepuro, misale sedhi delok wis sama Islam wis suwi wis jenggoten wis macam-macam ati sepuro. Apa meneh sing istedher melarat koyo rugen sepuro wis wis. Melarate iku kafaroh iki melarate niku kafaroh. Macam-macam. Terus wonten tiyang alim. Biasanya dosa terbesar wong alim ora wani nahi mungkar. Karena ndak punya nyali atau punya perhitungan khase wong alim. Lah itu nanti kena khitab laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimul itsma wa aqlihimus sakhat. Mestinya orang-orang terpelajar itu harus mencegah kemungkaran. Nah itu biasanya orang alim tidak punya nyali karena tidak punya otoritas. Misalnya kalau di Indonesia tidak berhak punya SK atau apa bubarno doli. Gampang wali kota, kiai hanya berteriak zina haram doli haram. Tapi kan gak di otoritas bubarno. Atau wali kota nih gawe SK nganggo pamong praja iso bubar. Macam-macam. Rien di Jakarta ada keramat tungkak sing iso bubar Sutioso, teng doli sing iso bubar wali kota sing sakniki wedok. Malah kok PDI yo ora king PKB. Nah, misal, lha mboten niki kan ilmiah mawon rasa tersinggung biasa mawon. Tapi mboten usah tersinggung. Ah itu nggih ngoten niku ya yes, sudah begitu. Tapi ulama mbok arani kalah. Kalah ambek wali kota sing wedok bubaro doli ki yo keliru. Taruh saja sama hitung saja. Orang yang ndak zina karena didikan ulama mulai sipir, mulai kelas TK TPA itu jutaan. Taruh saja misalnya Mustafa di murid 20. Ada orang di murid 100. Orang yang dididik supaya anti zina oleh ulama itu hasilnya jutaan, mungkin puluhan juta. Dan mereka punya generasi berevolusi anti zina dan enggak anti zina nganti mati. Itu juga nahi mungkar karena maknanya nahi mungkar itu al intiha anil mungkar. Pokoknya kejadiannya tidak jadi mungkar. Itu yang saya sesali dari orang-orang mubalek. Mubalek itu sering bilang nahi mungkar itu kayak bubaro doli. Tidak seperti itu saja. Setiap kemungkaran yang dihentikan itu namanya nahi mungkar. Karena maknanya nahi itu mencegah. Mencegah artinya tidak melakukan atau tidak terjadi. Dan itu ulama kontribusinya besar. Hampir semua pondok. Misalnya, kalau niki, kalau nembe buka niki, kalau nanti cerita tentang Pak Rum, ya Pak Rum Anto, kalau nanti cerita. Mas Rum, sehingga pondok itu rasa tenanan. Pokoknya ngaji. Sholat semadep ngulon, sehingga umumnya pondok. Orang usah ngasih lo santri alim nak tepak ya alim ra tepak ya wis. Paling ndak kelebihannya pondok pesantren itu satu. Misalnya kiai ini ra alim utawa ra pati bener. Ada kesepakatan mentabukan zina. Jadi kelebihannya pondok pesantren itu ada kesepakatan mentabukan zina, mentabukan nyolong, mentabukan melakukan sesuatu sing asusila. Sehingga kita punya konsensus dengan tradisi mondok, tradisi TPQ, TPA itu ada konsensus di mana barang buruk dihukumi buruk. Kowe ora usah bayangno ideal, percontohan ideal, mati hafite nganti lanya, tak dilombakno menang, laris, itu ndak usah begitu, ndak usah berlebihan begitu. Ini penting kula aturaken. Jadi maling juga sama. Polisi nangkep maling berarti nahi mungkar karena malingnya tidak jadi maling. Tapi jutaan orang tidak maling, yang malah tidak pernah maling mergo didikane ulama. Polisi tak nangkep sing wis tahu maling, ya nahi mungkar wis kadung tahu maling. Bubaro ning doli wis kadung tahu zina. Kalau ulama malah didik santri, didik umat mulai cilik. Dan banyak jutaan orang yang bahkan tidak pernah zina karena didikannya ulama. Mulai sing nganggo karisma sampai sing meden-meden iso ben diris alat kelamine semacam-macam iku modele rohen sing iso nerangno sing iso nerangno wong tau zina wong wedok sok ben dicubles iku res iku ben bagiane rohen aku ora mentolo nerangno wis macam-macam lah oleh ngekei penjelasan. Nah itu kula baleni malih bahkan di antara akidah ahli sunnah ning rungokno tenan sampean boleh ndak cocok tapi nek ora cocok keliru neraka sampean iki nasib pangeran. Intaj tanibu kaba iramatun hauna anhu nukafir angkum sayyatikum. Uang sing sukses ngilangi dosa gede iku insya Allah dosa cilik di sepura. Misalnya kaya ruhin biasanya perapatan dulu orang wedok. Ya ditulis ya Allah. Meripati ruhin dosa. Hati ini angen-angen. Tapi rakasil ditulis terus. Ditulis. Tapi dia sukses ninggalo zino. Pokoknya aku nak delok gelem tapi nak zino orang arah. Itu iso wae ning akhirat di sepuro. Mergo barokae ninggal dosa gedhe. Sale sampean gubeting mbek tangga, penggawe ning rasane, ngrasani dosa. Tapi iso di sepuro mergo gak nyantet gak mateni. Jadi di semua segmen dosa kan ono kelas atas. Misalnya ra cocok nganti mateni kelas atas. Tapi nak ngrasani tok kelas ringan. Seneng wong wedok zina kelas berat. Tapi nak ndelok tok kelas ringan. Iku iso wae iso ben iku barokahe ngeduwi sing gedhe sing cilik di sepuro. Jika kamu intas tanibu, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, nukafir angkum sayyatikum. Wes sawong zuwut-zuwut ra percaya lah piye wae iku dawuhe pangeran. Kowe kudu iman dan ini menguntungkan, Mas. Kowe kudu iman. Paham nggih? Pokoke anggere kasil ngaduwi sing gedhe, sing cilik di sepuro. Tapi pertanyaannya jare Fathul Mu'in, masalahnya sing cilik iku terus wis kadung gedhe. Kan gak sido cilik. Aku mulasine kan gedhe. Makanya Rasulullah pas nerangno wahyu iku sempat guyon ngene jare Nabi. Kowe roh gunung jare dawuhe Nabi. Nggih ngertos ya Rasulullah. Gunung gedhene ngono iku kok butiran pasir cilik-cilik. Dadi sawahe dosane roh cilik-cilik wis dadi butiran pasir sing wis dadi gunung. Lah iku melane jare Fathul Mu'in nak narifi wong saleh iku sapa? Wong saleh iku wong sing taate luwih akeh timbang maksiate. Ora kok ora tau maksiat ora mungkin wong. Cuma masalah akumulasi maksiat ini kan tinggi sekali. Maksiat misalnya, contoh gampang wong melarat lah, sing biasa ning perapatan, maksiat itu siji ndelok wong wedok maksiat. Ngrasani wong sugih maksiat. Engko hasud maksiat. Tukarane mbek bojo maksiat. Wes pokoke terus nasing wong sugih maksiate iku ya padha, nasang wong wedok iku padha, melarat sugih padha. Aneh betul. Delok wong wedok sombong, nyepelekno wong, ngagulo dunyane padha. Nah itu asal kowe iso ngilangi sing gedhe iku insyaallah ana kemungkinan besar sing cilik niku disepuro. Tapi syaratnya kudu tetep cilik. Paham ya? Yo kene rumakno syaratnya kudu tetep cilik. Mergo gunung gedhene ngono iku kok akumulasi kumpulane butiran-butiran apa pasir. Masamu gunung apa? Watu sitok mboten yo pasir cilik-cilik niku. Niku ditumpuk sakmono ramene dadi napa? Gambar buaya mbok gambar dinosaurus iku titik. Titik akumulasi dadi gambar napa? Dinosaurus. Lah masamu gambar gak kok titik sitok. Wis kaya gambar dinosaurus sik gambar mobil tanker te apa kapal tanker tetep kok titik sitok. Dititik terus wis-wis dadi gambar gedhi. Mumpun ngebeki kertas entek. Ana bercak-bercak putih sing ora dadi gambar. Nah, berarti akeh. Akeh bercake kan? Amalane tak rifi taat iku ora tau nglakoni dosa gedhe lan ora ndlurung ning dosa cilik. Iku disebut walam yusirru ala ma faal. Mboten napa mboten napa. Nah, orang seperti ini itu tidak bisa dikatakan kafir atau murtad. Hanya Khawarij secara goblok mengatakan orang ini menjadi keluar dari Islam. Mulane ahli sunah giyet ing pol wong Khawarij, bahkan merangi wong Khawarij luwih apik timbang merangi wong mukmin. Timbang merangi wong kafir. Sampeyan tak critani ini, mohon sampeyan kudu percaya bae kula. Saya pastikan kalau ini hadisnya sahih. Sayyidina Ali itu mau perang lawan orang kafir. Setelah beliau berangkat di Nahrawan itu, di Nahrawan ada orang-orang Khawarij, salate khusyuke ra karuan, posone khusyuk. Kalah Sayyidina Ali, khusyuk-khusyukan salat, khusyuk-khusyukan poso kalah. Tapi mereka itu Khawarij. Orang Khawarij ciri utamanya adalah mengkafirkan orang Islam yang melakukan dosa besar atau tidak bermadzhab kayak mereka. Akhirnya sampai Istiqlal. Istiqlal menghalalkan orang Islam. Sayyidina Ali enggak jadi perang melawan orang kafir tapi ngelawan tiang Khawarij. Terus aku jadi apal teksnya di Sahih Bukhari di Muslim. Bagaimana mungkin saya merangi orang kafir yang bahayanya bagi kita itu musiman. Sementara saya meninggalkan orang Khawarij di antara kita. Di antara kita dan mereka mengkafirkan kita, membunuh kita. Artinya ngeten to, cara logikane ngeten. Misale kula musuhan mbek wong kafir. Misalnya taruh saja Singapura itu negara kafir misalnya. Kita harus musuh orang Islam karena orang Islam itu musuh kita. Ya apik wong kafir. Mergo dekne kafir musuh wong Islam. Jadi nak rapat ngono kita serang umat Islam. Kita serang umat Islam. Kan iki apik. Darane kita iku Islam. Wong Khawarij kurang ajar tenan. Kita serang orang kafir. Iki apik Khawarij to. Mulane bener sih tidak ada kenapa Khawarij wong kafir iku cek lumayan wong kafir. Wong kafir nak rapat keputusannya ayo nyerang orang Islam berarti darane kita iku cek Islam. Wong Khawarij musuhi kita, ayo serang orang kafir. Kayak mangkel dia hasil rapate lho. Lah ngono kok ora iso paham ya. Lho mesti cara kowe ngrungokno rapate wong kafir, wong Khawarij itu seneng di. Lho seneng wong kafir jare lho. Perkarane rapate wong kafir sih ayo serang umat Islam. Rapate wong Khawarij ayo serang orang kafir. Apa itu? Apa orang kafir? Mulanya orang ada ceritanya ulama itu paling anti dari orang Khawarij. Mereka ada hadis sahih ini Bukhari Muslim sebabnya umatku ele-ele orang Khawarij yang merukuna minat din muru kesahmi minar romiyah keluar kok agama Islam kok keluar anak panah sangka nopo busur gak balik belas. Mereka jari kanji Nabi umatku dintekno orang Khawarij. Lho wong kafir kok atas sing masuk Islam, perkarane tertarik mbek ajaran Islam. Wong kharit gak mungkin. Tertarik mbek kiai, mung dihukumi kafir kiai ini kok. Kok tertarik piye? Wis uring-uringan tok. Wong kiai dhewe wis dihukumi. Kowe salat wis sopan. Kono ora tertarik. Wong salate wong kafir. Kumpacuk. Mulane Imam Syafi'i tak anggap wong alim tenan. Ndekne anggere ana ayat kok digo ngritik wong Islam gak terima. Oke, wong apal Quran lali dikritik pangeran, tapi tetep ora mlebu ayat iki. Maksudnya Imam Syafi'i dawuh, oke wong apal Quran lali ku dikritik pangeran, tapi tetep gak mlebu ayat iki. Jadi paham nggih, mulane sampean ku kudu dhe muso ben seru, urip ku ben apa seru. Tapi ya gak usah musuhan ambek wong Islam. Nak musuhan ya sing ringan-ringan, selenengan mbek bojo, rasa-rasanan mbek tangga, terus pokoke aja nyantet, aja mateni, paham nggih. Nak ora cocok iku ya pokoke ngrasani nggih kelompok lah, nggih geng ngoten nggih, geng. Geng kecewa misalnya. Ya misalnya pengurus masjid terdepak anu nggih kelompok anti takmir saiki. Engko ndekne sing munggah iku gentenan ngrasani wis ngono nggih kegiatan nggih geng, napa? Geng-geng ngrasani. Nah, cara kula bagus itu, nggih. Penting ora usah dihalalno wong barang haram, nggih ngrasani iku barang haram tapi rasa daripada dadi udan wis ben ngrasani wae. Sementing mboten mateni. Disebut apa intas dan ibu kabair ramatun hauna anhu nu kafir angkum sayatikum. Kowe nak berhasil ngilangi dosa gede, insyaallah sing cilik di sepuro. Mulane akidah ahli sunnah. Senajan to wong ora istighfar ora tobat, tapi nak ngudohi dosa gede ku sing cilik diilangi. Wabistina ben lil kabair tuhfaru soho iru wajal wudhu yukafiru. Wong nak berhasil ngilangi dosa gede iku sing cilik mbek Allah napa dilangi. Tapi mau syaratnya sing cilik tetep cilik iku eling-eling sing catatane sing cilik. Lah iya to kan misale ngrasani 10 dina pisan kan sithik. Nak 10 dina konsisten nggih kelompok kan. Oke. Ojo kok terus cilik terus gak mungkin kan akumulasinya tetep jadi napa? Besar. Berasa karung ya kok butiran-butiran cilik. Nah, ini penting kalau peringatakan. Nah ulama itu harus ngomong gitu terus. Mulanya Imam Bukhari dalam juz sekawan termasuk babu kita lil khawarid. Ya babu kita lil khawarid. Itu beliau pertama mengutip dawe Ibnu Umar. Ngendikane Sayyidina Umar. Wa kana yarahum syirara khalqillah. Ini dawe Imam Bukhari. Ibnu Umar berpendapat elek-elek makhluk pangeran khawarid. Alasannya kenapa mereka? Kalau jadi apal persis tak kita Bukhari. Intolaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Orang Khawarij itu senengane golek-golek Quran. Sebetulnya ayat itu turun kanggo ngritik wong kafir faja'aluha alal mu'minin. Tapi ayat itu kemudian dipakai untuk mengadili orang Islam. Ya taruh saja sing masyhur gini. Kita ini kalau ada orang maling kan di penjara. Maling itu di penjara. Orang zina juga di penjara misalnya. Orang pembunuh di penjara. Ngoten niku terus dihukumi wong kafir alasane ini pakai hukum liyane hukum Allah wa malam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Orang yang pakai hukum liyane Allah dianggap kafir. Hukumnya Allah itu potong tangan bukan di penjara. Padahal kita-kita ini tidak pernah mengatakan kalau penjara itu hukumnya Allah kan tidak mengatakan. Cuma kita tidak punya otoritas. Memang maling itu ora kita ketok tangane, tapi kita tidak pernah mengatakan kalau penjara itu lebih baik ketimbang dipotong tangan. Dan kita tidak pernah bilang kalau hukumnya Allah itu enggak efektif, enggak manusiawi, tidak pernah bilang gitu. Cuma kita hidup di negara yang enggak motong tangan. Ya kita bilang, piro-piro malingnya ratikasih Nobel. Ya, yes, no, no, Tapi kita jangan pernah mengatakan penjara itu lebih manusiawi ketimbang motong tangan. Nah, itu kafir tenan karena kamu keputusan manusia kamu anggap lebih baik ketimbang keputusan Tuhan. Kita semua ngomong kita tidak berdaya untuk mengimplementasikan potong nopo. Mulanya ada orang ini cerita tenggene kitab Hayatus Sahabah. Ada orang Mesir dia sok suci protes tenggene Amr bin As. Bahwa Anda mimpin pertama kali gubernur Mesir itu Amr bin As, makanya masjid tertua di Mesir namanya masjid napa Amr bin As. Itu dulu kan termasuk wilayah gubernuran Umar. Umar mimpin dari Madinah, Mesir dulu provinsi. Wong nak darani kene Al-Qibti napa? Al-Qibti. Mulane Maria Al-Qibtia. Wong sakniki darani Egypt, mana napa Qibti. Aniku seorang yang sok suci itu bilang ke Amr bin As, kamu itu ndak melakukan perintah Quran. Dilaporan yang Umar, akhirnya dua orang ini datang ke Sayyidina Umar. Datang ke Umar bahwa pemerintahan Amr bin As itu tidak melakukan hukum-hukumnya Allah. Sama Umar ditanya, apa kamu baca Quran min awali hatta akhirihi? Apa kamu baca Quran dari awal sampai akhir? Ya baca, ya Amirul Mukminin saya baca. Apa semua yang ada di Quran sudah pernah Anda lakukan? Ya sebagian tidak saya lakukan. Kenapa Anda nulut orang lain melakukan semua, kamu sendiri tidak, sebagian tidak kamu lakukan. Lho enggak toh. Ya misale kados ruhin ngeten iki perintah haji dene Gus mbutene Gusti nek bangsa kaji barat mboten derek-derek ngono. Wong melarat itu paling melanggar perintah pangeran, kaji ora, zakat ora ayo misale. Padahal itu kaji perintah pangeran, zakat perintah pangeran. Lah kok ora iso bantah kula ngeten. Wong nak kaji kan manis tato ailai sabila, lah zakat ora ono manis tato ailai sabila. Zakat ono aturan wa tu zakat manis tato ailaiha sabila ora ono pokoke zakat itu tanpa syarat nak kaji ta ono syarat ake jihad ngalahno wong kafir wong larat iso nglakoni apa meneh wa idlahum mastata tuming kuwati wa miribatil khaili turhibuna bihi aduh Allah wong Islam kudu kuat saking kuate nganti menggentarkan musuhe pangeran ayo wong larat sing kukar-kukur iso getaro musuhe pangeran ora iso. Ayo, mulanya bener Kanjeng Nabi. Abu Bakar itu api-api sahabat, tapi ada sesuatu yang enggak bisa dilakukan Abu Bakar. Orang pati medeni wong kafir. Abu Bakar wong sopan. Mulanya Kanjeng Nabi Abu Bakar Islam yo seneng, tapi cek rong lego Nabi. Angger Nabi mlampah-mlampah ning pasar Ukat iku ana tukang geng. Umar niku tukang geng pasar Ukat. Jadi dek niku wisane mangan tuh hadiah nak gelut menang terus untuk nopo hadiah. Menangan nak gelut, wah dek ni senang ada nantang gelut tak menang gus untuk Nobel untuk hadiah. Lu kaji Nabi mikir, muga sing Islam mikir no enak. Islam butuh preman, kuna ni kuno. Malah ngalim-ngalim ku nak di santri preman rada seneng perkara ni ku nak di Islami Mustafa barang ku rapati diwedeni wong kafir. Tapi nak sing seneng kiai preman, wedi wong kafir, wah ngadepi preman musuh kiai. Malah ni kuna ni kuna geruang alim mesti disenengi preman, kira rasa kaget. Akhirnya itu ngomong Nabi Allahumma aizal Islam bi Umar. Muka-muka Islam ini mulia mergo Umar. Artinya gini, ada sesuatu yang Abu Bakar pun tidak bisa melakukan kebutuhan Islam. Ngoten paham. Ada sesuatu yang sekali ber Abu Bakar pun tidak bisa melakukan kebutuhan Islam. Termasuk ngadepi preman. Ngebuktinya tenan Abu Bakar ketika Islam ge, wong kafir biasa. Tetap nyekso Bilal, nyekso macam-macam. Barang dongane Nabi didongakno Nabi nek mboten lepat ku dinten Kamis. Sing ngrungokno niku Abdul bin Mas'ud sempat pireng pas Nabi donga. Ketemu Umar, marhaban bika ya Umar. Muga-muga kowe bejo Umar. Aku krungu Rasulullah dongakno kowe. Pas iku Umar cek preman, Umar ora pati bamis, muka mlaku ngoten ten. Wonten nandek akhire Islam. Apa yang dilakukan Umar Islam pertama? Nabi masih sembunyi-sembunyi di rumahnya Zaid bin Arqam. Omai Arqam lah, Banil Arqam. Nah, pertama Umar Islam wis protes ya Rasulullah, kita ini orang benar kok sembunyi-sembunyi, yang batil saja berani muncul kok yang benar kok sembunyi-sembunyi. Ya Umar, saya menakutkan kamu, enggak usah takut ya Rasulullah. Saya ini Umar. Tenan. Kanjeng Nabi teng daleme Zaid bin Arqam mbek Abu Bakar mbek Sayyid Hamzah timbarno mbek Umar tinggal metu. Marani Abu Jahal pertama ditotok Umar. Ya Abu Jahalin, kamu tahu berita hari ini? Nggak tahu, seri. Saya Umar sudah masuk Islam. Kita macam-macam Rasulullah tak baca. marani Abu Lahab, marani kafir. Iku gentenan wong kafir sing delik, paham. Loh, dadi artinya gini, kowe nak Islam terima khusyuk kok Mustafa enggak memenuhi kebutuhan Islam. Tapi kok preman yo ora memenuhi kebutuhan Islam, mulang wudu, mulang carane ngilangin. Eh, preman ra iso. Yo sing ngono artinya wong saleh sundelang itu ada kebutuhan Islam yang enggak dipenuhi. Kok gue maksa wong liya memenuhi. Itu tadi misalnya gue ulama. Misalnya saya ulama. Paling iso darani zina gue elek tinggalkan. Tapi nak wali kota Surabaya iso gawe is gambu barodoli. Ada sesuatu yang enggak bisa dilakukan ulama, malah pejabat. Iso wong roh kabeh sing barodoli iku wali kota sing Risma nggih. Nah, saya membubaro Keramat Tungkak riyen zaman Sutioso. Keramat Tungkak dibubaro nganggo SK gubernur dadi Islamic Center. Kiai ra iso. Mau pengajian ya mau kaya yulken cerita wong Cina ben dicubel sih ngono-ngono tok. Ora iso yulken ya SK. SK tanda tangan yulken. Doli apa bubar. Dianggap wong edan sing tau sing percaya ku sapa. Lah iki cerita lah. Uang ninggal lo Quran iku ono sing gak peduli blas nganggep Quran gak wahyu iku wong kafir. Nah wong Islam senajan to ninggal lo Quran iku dekne iman cuma ra iso nglakoni. Lah iku ora nganti mlebu ayat iki dewe Imam Sawi wis ta wong Islam saelek-eleke ora mlebu ayat iki. Senajan to yu'atabu fil akhirah mergo melakukan kesalahan. Lah klirune wong Khawarij tiap ono ayat ngritik wong kafir karena lafate man itu siapa saja. Dilebok ana wong Islam akhire wong Islam dihukumi kafir. Mulane elek-eleke wong Khawarij dhewe Kanjeng Nabi hum syarrul khalqi wal khaliqah. Cuma Nabi mboten menangi tiyang Khawarij. Mulane kula nganti mati ya akan ngomong ini terus. Mulane bapak ana santri khusuk mangkali ra karuan. Jare bapak kula nu di guru kali, bapak ambek mbah mun. Mbah mun ambek santri khusuk kuting. Jo khusuk-khusuk jo Khawarij ngono. Perkara ana anggere wong khusyuk mesti semangate ngadili wong liya. Wong mondok ora tau utang iku gewetinge pol mbek wong utang. Wong mondok kok amen salate ora tau kodok mbek wong kodok gedinge ora karuan. Padahal jare santri sing kodok nglakoni ilmune. Jare nglakoni napa? Ilmune, mraktekno ilmu jare. Nek mraktekno ilmu. Sama nak dudono kasus-kasus Khawarij. Ya iku mau satu dawuh Sayyidina Ali. Nak ana wong kafir rapat, ape merangi wong Islam ku dalam rapat ku cek diulang-ulang kita harus merangi umat Islam. Tapi wong Khawarij ning rapate kita menangi tauhid, menangi wong kafir. Ajek ape wong kafir. Dan banyak orang kafir masuk napa? Islam. Tak warai iki sampean supaya ora dadi Khawarij ngeten tak warai. Wong Khawarij itu kunane kuno pun enten. Cuma riyen mboten dados komunitas. Iki kula waca iki mboten dadi komunitas. Dadi kula critani iki asal usule Nabi ngomentari Khawarij. Nabi setelah perang Hunain, perang paling bersejarah mergo wis Nabi wis kondang, wis hebat lah wis kuat sekali. Dalam hanya satu kali ini Nabi perang jumlahe luwih akeh timbang wong kafir. Biasanya kan kayak perang Badar Nabi 313 wong kafir 1000. Nggih ahli Badrin pinten 313 wong kafir 1000, Uhud Nabi 1000 wong kafir 3000. Jadi selalu jumlahnya itu banyak orang napa kafir. Perang Hunain itu aneh, wong Islam luwih akeh timbang wong kafir, malah kalah. Jadi pangeran nabek kekasih itu salah sitik wis salah. Perkarane wong Islam ketika jumlahnya luwih akeh timbang wong kafir, jare wong Islam-Islam lan nughlabal yauma minkillah. Saiki aku ora bakal kalah mergo jumlahnya sitik, mergo jumlahnya 10.000 wong kafire mau 3000. Pokoke akeh wong Islam. Akhirnya Allah malah ngritik wa yauma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'aw wa daqas 'alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Wong Islam malah kalah. Tapi bareng kalah ujug-ujug Allah diparingi menang. Wong Islam diparingi menang. Lan kula nate debat mbek seorang kiai. Gus kula tak tangkel jenengan. Kena apa perang Uhud wong Islam kalah? Aku tak muni tak jawab cangkem kula ya elek. Jarine sih mergo melanggar perintah Nabi ning dhuwur gunung. Mulane waringe kalah. Lah kok akhirnya menang, Gus? Ya jarine ya Islam ya menang. Perang Uhud ya ngono, pokoke jarine ngono ya ngono. Iki hukum kok muni jarene. Lah kok ya jare-jarene. Maksud kula ngeten nggih. Kita ini tidak pernah tahu sing dikersakno Allah piye ora pernah tahu. Tapi kita membaca. Membaca begini. Allah nyalano wong Islam ning perang Uhud mergo ora nurut Kanjeng Nabi. Sepakat nggih. Sepakat. Mohon jelas. Tapi akhirnya wong sing mlayu kok perang Uhud disepuro kabeh mbek pangeran. Ya dadi mati syahid. Sekarang sampean darani kapundute wong ning Uhud itu syahid napa sangit? Syahid. Dihukumi syahid itu dianggap bener apa salah? Bener. Kiai ini tangklep. Lho kok wong karwan melanggar perintah Nabi kok dianggap bener? Oh ya salah wong melanggar Nabi. Kowe iku khawarit to. Nek ora tobat tak kandakno Nabi kowe iku khawarit to. Wong kowe ora kenal Nabi ya ngene. Kok sakit kok? Sak salah-salah wong Islam ku mok mlayu ora anut panduane Nabi, wong kafir luwe salah, yaiku kafire iku. Kok lucu, kok iso nyalahno wong Islam kok ora iso nyalahno wong kafir. Mulane akhire diparingi menang, sak salah-salah wong Islam iku ya mok mlayu kopok gunung ora sesuai perintah Nabi. Lah wong kafir salah apa? Kafire iku. Mulane perang Hunain wong Islam disalahno pangeran mergo ujub jomblayake, akhire diparingi menang piye wae sak salah-salah wong Islam jek salah. Wong kafir. Paham ya? Paham ya maksudnya? Mulanya kayak juga terjebak. Lah kenapa apa orang khawatir kok luwe salah meneh wong apa wajah darani Islam kok dene darani. Mulanya Dewi Ibnu Umar ketika ketemu orang khawatir, ini tak cerita nih, cerita-cerita khawatir. Ini yang Bukhari, kalau buatan pakai kitab yang tidak sokai. Nenggone Ibnu Umar tuh pernah santai teng pinggir Ka'bah. Ini kuantan tiang khawatir datang. Tak kok, wongnya alim, khawarit suatu ngaji. Ya Ibn Umar, saya ini mau tanya tiga hal, harus kamu jawab jujur. Apakah Utsman itu ikut perang Badar? Tidak. Wah berarti dia munafik, munabine perang, orang melok nopo perang. Terus, apakah dia lari pas perang Uhud? Ya dia termasuk orang yang ikut lari. Wah berarti wong ora bener, wong melayu kok perang itu sono gede. Terus pertanyaan ketiga, gimana pas perang Hunain? Apa do melok melayu? Yo, bareng wonge khawarit ape mire? Jare Umar, ya Ahmad, nanya Ahmad, yes, bintu sing buanget. Ahmad, bintu ya rene. Bintu sing sandure bintu itu wong Arab nak terane Ahmad. Perang Badar itu tak kandani. Utsman mantune Kanjeng Nabi, de garwa jenenge Ruqayyah iku lara. Utsman ape melok ora oleh mergo kon ngrawat garwane sing gak liya adalah putrine Kanjeng Nabi. Dadi sing ra mulai perang Kanjeng Nabi aja hukume munafik ora melok apa perang. Mesti bloke. Mulane pas perang Badar menang Utsman dikei saham Nabi, wong dikei saham berarti dianggap melok perang. Ora kok tahaluf koyo munafik. Lah soal Utsman maju ning perang Uhud iku ora Utsman tok, meh kabeh. Lha iku pangeran wis ngumumno ning Quran di sepuro. Paham nggih? Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an inna mastazallahum syaitanu fi ba'di ma kasab walaqad afawwahu. Wong sing mlayu ning perang Uhud ku piye wae ana salah, tapi Allah wis nyepuro walaqad tuh redaksine ning Quran lam li taukid qad ya li taukid. Allah wis bener-bener. Lha wong Allah sing ngumumno ning Quran di sepuro kok kowe gak Nipur. Iku wong khawarit. Jadi pangeran sing ngumumno di sepura wae dekne karepe. Ora trimo. Wong eleke kok ngono. Wong kok eleke ngono. Iku wong khawarit. Nah, kenapa orang khawarit begitu? Ya sepanjang uteke wis salah. Kanjeng Nabi zaman sugeng niku menangi tiang khawarit, tapi mboten dereng komunitas. Nabi ini kan ya Nabi, Nabi itu di nubuah. Karena anak ulama kok gak di nubuah, ya rapati warasatullah ambiya. Ulama itu di nubuah. Kewarisi Nabi itu ulama. Yang waras maksudnya, yang waras. Ngeten, terus perang Hunain, walhasil akhirnya menang. Iwa logikanya, saat keliru-kelirunya orang Islam itu jadi keliru orang kafir, ya karena kekafirannya itu. Menang. Dan Nabi itu lucu. Mirbas, bangunan Akrok bin Habis, terus golongannya Mirdas, golongannya Sofyan sinten beberapa orang kafir. Kalo apal jenenge sampean ra perlu ngapal marah bingung. Semoga wong kafir-kafir anyaran niku masuk Islam Masuk Islam mbek Nabi dikei 100 unta. Iso mbok bayangno betapa banyaknya 100 unta. Ghanimah dikasih ghanimah 100 unta. Sahabat Ansor yang bela-belai Nabi mulai diboyong ke Mekah, teng Yasrib, teng Madinah, ora dikei apa-apa. Ya Nabi ya gitu ya, santai saja Nabi. Engger wong Islam anyaran-anyaran dikei akeh, dikei akeh. Sing Islam sing ku awak-awak, sing wis permanen-permanen dibaro kene. Padha yo kere, mereka ya kere sing Islam Islam. Akhire faja'a rajulun sasirul roksi wa irul anen kasalihya ana wong teko mripate cekung jenggote ku ya tebel ora kok terus jenggote nggih mboten temen terano kasulihya mendeliki Kanjeng Nabi muni iqdil ya Muhammad matke ku sing adil mergo dekne ra antuk bagian wong-wong sing bener ya ra antuk bagian. Nah Nabi kadang yang metu anae sing bener ra dibagi sing Islam anyar ra pati bener dibagi ya. Mergo niki nubuwah. Ya jape Nabi ya santai. Fama ya'dilu idza lam akun adil. Ayak manuni ala ahli al-ardi wala ta'mun. Ayak manuni man fis sama wala ta'manuni. Nah aku ra adil ning dunya sing adil sapa? Mosok langit e percaya aku koyo ora percaya. Nabi masih rileks, masih ngendikan masih rileks. Jadi aku iki wa amana wa ana aminu man fis sama. Wong ning langit e percaya aku. Kok kowe ora percaya aku? Tapi kowe bagiku gak roto. Nabi cek sempat memberi penjelasan. Wong-wong iku Islame anyaran, nak ra tak servis dadi kafir. Ata'allafuhum alal Islam. Lan disebut wal mu'allafati qulubu. Tapi nak golongane Umar, Utsman, golongane sahabat Anshar iku akiluhum ila qulubihim. Pokoke imane wis tak pasrono atine, ndekne iman mbek aku ora krana untuk servis, wis pancen iman dadi ra perlu tak servis. Orang itu terus mire, kecewa karena enggak direspon Kanjeng Nabi. Umar matur, ya Rasulullah, izini saya membunuh orang itu. Wong kok nganggep Nabi mboten napa adil. Umar wis pokoke pikirane ku mateni hobi. Tapi apa komentarnya Nabi? Jangan ya Umar, dia itu sholat, yang sholatnya itu tidak seperti sholat kamu. Dia lebih khusyuk. Dia puasa, puasanya lebih khusyuk timbang puasa kamu. Tapi yakhruju min dihada kaumun yakra'un al-Qur'an la yujawizu hanajirohum yamrukuna minaddin murukasahmi minarramnya. Tapi nanti turunan dia itu jadi orang-orang yang senengane maca Qur'an, senengane sholat, senengane poso, tapi penggaweane ngadili wong Islam. Sebagian Nabi, sebagian riwayat nyebut yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awsan. Nak ambil wong Islam semangat merangi, tapi nak ambil wong kafir dingin-dingin saja. Padahal wong kafir dia kesalahan permanen kafir. Lalu kalau jeeling ada seorang kiai ini, kuwi tinggi pol Gus Dur, kuwi tinggi pol. Ngerasani neng kiai alim, dirasani meh kali jam. Begini ini sing alim mental mau. Terakhir dewe ngaten sing kiai alim. Jenengan nate ngerasani pendeta ngantos kali jam. Mboten nate yai. Astagfirullah. Jenengan ngrasani kiai pinter, ngrasani pendeta mboten pinter. Jadi kita ini sering begitu, ngrasani padha islami, padha dure wis semangate ra karuan. Tapi nak ngrasani wong liya mboten apa? Semangat. Jadi itu ciri utama khawarij. Yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awsan. Lan ulama zaman akhir niku do mental. Mental artinya yes. Ya mental mau guyon kados bapak riyen serane nggih guyon. Karena kita ini sudah tidak mungkin menganalisis kowe nuduh wong liya khawarij jangan-jangan ke khawarij dhewe. Tapi kowe nganggep wong kafir musuh besar ra mesti. Orang mestinya tadi rapatnya orang kafir itu masih ayo bunuh orang Islam, ayo merangi umat Islam, masih menghukumi kita Islam. Kita yang dalam internal Islam kita dihukumi orang Islam. Lalu ini runtuh semua. Mulai dawe Ibnu Umar kena nuruti wong khawarij, dawe Nabi runtuh kabeh. Sampeyan saiki tak bedhek ya ana wong kafir 70 tahun, penggaweane zina, mabuk, nyolong. 70 tahun kafir. Bariku satu menit dipandu kiai ngelafatno asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Soro mukminan wa soro kafiran. Soro mukminan. Sak kalimat pisan 70 tahun dekne kafir. Terakhir ngelafatno la ilaha illallah dihukumi mukmin. Kita mulai cilik mukmin tahlilan ya la ilaha illallah. bar sholat yang menilai ilah ilah dihukumi kafir. Berarti kalimat ini ada gunanya kan cara Khawarij. Kalimat sing cara Rasulullah, cara ijma'i ulama sadunya dadi ana wong kafir dadi Islam, saiki kalimat iki dilafadz Islam bolak-balik sing lafadz no dihukumi. Lha teko kualik-walik ngono iku piye asal usule iku? Lho ya saiki sampean logika to nganggo akal paham nggih. Ana wong kafir 80 tahun. Dadine masuk Islam mergo nglafadz napa? La ilaha illallah. Islam mulai cilik bar salat yo muni la ilaha illallah wong sithik-sithik lha iku dihukumi. Lha terus gunane la ilaha illallah iku apa kanggo Islam? Gak ono gunane kan di depan wong Khawarij. Mulane runtuh kabeh dawuhe Nabi, kene nuruti wong Khawarij dawuhe Nabi ku runtuh. Ya runtuh kabeh kan? Mau krana kecewa. Ibnu Umar tuh tidak merangi Hajjat. Riyen Ibnu Umar menangi sinten Hajjat. Yusuf bin Hajjat. Napa Hajjat bin Yusuf ya. Dadi Hajjat bin Yusuf niku terus kalau baleni malih Ibnu Umar itu menangi rungokno nggih ben sampean ngerti betapa Khawarij itu bahaya. Ibnu Umar kan zaman Nabi wafat itu sekitar umur 18 tahun. Pokoknya pas perang Uhud itu, pas perang Badar itu dekne umur 14 tahun. Ya sekira usah mikir ngono, tapi tak dudono ben sampean ngerti betapa detailnya ulama, ora mbok antem kromo koyo kowe. Ibnu Umar niku pas pamit badhe nderek perang Badar itu umur 14 tahun. Ambek Nabi mboten bareng mergo rong balek. Pas perang Uhud sudah boleh ikut karena sudah 15 tahun lebih. Berarti kalau Nabi wafat itu beliau sekitar kisaran umur 18-19 tahun. Makanya beliau itu menangi Kanjeng Nabi detail, tapi ya menangi fitnah detail. Walhasil beliau itu hidup Abu Bakar khalifah 4 tahun menangi, Abai dadi khalifah pinten 12 tahun nggih menangi, Utsman menangi, Ali menangi. Ah terus kepemimpinan Abdullah bin Zubair menangi. Jadi walhasil ketika Sayyidina Ali kalah secara politik, dinasti Islam mak pindah teng Syria, dipimpin Muawiyah, dipimpin sinten? Muawiyah. Jadi kalau ala cerita Muawiyah itu diandalan panglima jenenge Hajjat, Hajjat bin Yusuf. Lah Abdullah bin Zubair ponakane Aisyah. Di Abdullah bin Zubair itu abai itu minal asroh alung basari nabil jana. Ini Zubair bin Awam. Ini abai sinten? Zubair bin Awam. Ben sampean ros sejarah ben rada di Khawarij. Ibuke Abdullah bin Zubair Asma binti Abi Bakar. Sinten Asma binti Abi Bakar. Berarti Abdullah bin Zubair ponakane sinten? Aisyah. Mergo ibuke dhekne iku mbakyune sinten? Aisyah. Abae minal asroh alum basari nabil jannah Zubair bin sinten? Awam. Abdullah bin Zubair gak seneng mbek Yazid, mbek Muawiyah. Mulane dhekne moh beat. Walhasil dhekne memproklamirkan diri sebagai gubernur Mekah. Ya sudah, akhirnya walhasil direvolusi, digugat macam-macam karena dia enggak mau tunduk mbek Muawiyah. Walhasil dipateni mbek panglima jenenge Hajjat bin Yusuf. Pas dia ini sholat ngarepe Ka'bah di manjanik semacam rudal terus anik manjanik bola-bola besar yang dilempar no ketepil riyen manjanik bahasa Arab. Niku walhasil beliau dipanah kapundut pas neng ngarepe napa Ka'bah. Lan elek-elek wong Hajjat wong Arab nak darani, raimu koyo Hajjat iku elek-elek wong. Mergo wong kafire ra wani mateni wong ning karepe Ka'bah. Hajjat wani mateni wong ning karepe napa? Ka'bah. Mane elek-elek wong ku cara napa? Hajjat. Ewa semanten Ibnu Umar. Ibnu Umar diprovokasi sama orang-orang. Hala tu bayi. Mbok yo kowe iku melok biat, cek melok Abdullah bin Zubair apa melok Muawiyah tapi sing jelas. Nak ra ngono kita angkat senjata. Jawab Abdul Umar jawab ora aja. Lho iki dawuhe pangeran wong kudu wajib jihad, wajib itu filah aku jihadi. Jadi Abdul Umar maknane jihad karo aku timbang kowe. Di dalil meneh waqatiluhum hatta la takuna fitnah, wong kudu perang nganti fitnah iku ilang. Iya aku fit maknane fitnah tuwe roh timbang kowe. Pokoke tiap wong ngomong Khawarij ngomong maknane fitnah luwe roh timbang kowe. Suwe-suwe Ibnu Umar terus memberi penjelasan. Dise aku iku Islam mek Kanjeng Nabi, mek abahku, mek kanca-kanca sahabat. Iku fakana rajul yuftanu fi dini. Dise jenenge fitnah iku ya wong gara-gara Islam disiksa, gara-gara iman disiksa. Saiki ora. Laisa ka kitalikum alal mulki kowe saiki disiksa mergo beda pemerintahan, beda kekuasaan. Aku ora kepengin melegitimasi perang sing krana napa kekuasaan. Nah tapi itu tadi, semua ayat yang tentang orang itu jihad dilebokno, termasuk jihad ngadepi kaum buhut. Padahal buhut niku mboten nganti kados tiyang napa kafir. Lah mulane iki pentinge ngaji be ulama ben sampean ngerti, saelek-eleke wong Islam iku ijek entuk servis ka pangeran angger ngeduwi dosa gedhe sing cilik di sepuro. Lho gedhe wae nak liyane sirik ijek mungkin di sepuro. Inna wa la yaghfiru ayyusyraka fi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Rampun penak. Ijek misale ora di sepuro ning donya, ijek ana kemungkinan di sepuro ning akhirat. Lifat syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mpun ini cek enak. Mergo dawe nabi ini hadis sokhe mangkola la ilahi luwa mukhlison biyakol buh dakholal jannah. Angger ikhlas sokben bu suwargo. Jadi bok ning neroko atusan tahun tetep sokben bu suwargo. Saiki wong sing lafadno la ilahi luwa berkali-kali mungkin ribuan kali dihukumi kafir. Saiki bok angen-angen lu wong kafir dewe menjadi Islam lafadno la ilahi luwa sing lafadno iku atusan kali dihukumi. Lalu kalimat ini gunanya apa? Enggak, saya ngaji ini ben sampean yakin, nak sampean meyakini dulur-dulur Islam ra kafir keyakinan sing bener. Nak kowe diteror be ayat-ayat tertentu, ayat-ayat iku nazalat alal kuffar. Paham ya, nazalat alal kuffar. Mulane dawuh Imam Sawi, ayat iki piye wae turun ning gone wong kafir. Soal wong Islam dikritik, Allah ya dikritik. Wong panjenengan salah. Tapi orang nganti dikritik mergo ora napa iman. Dadi dikritik wonten kalinge ten sampean tak terangno ben dadi wong ahli usul fikih. Salah iku ana loro. Ana salah iku sing kuliah. Salah kuliah ngene, keluar dari ring. Ya keluar dari napa? Ring iku salah kuliah. Misalnya wong kafir itu kan keluar dari Islam. Lah itu salah kuliah. Mlebu ringe Kanjeng Nabi we ora. Ana salah dalam ring. Lah salah dalam ring iku salah sing disenengi pangeran. Oh seneng banget pangeran. Bahkan kesalahan ini sok mben iku dadekno wong-wong soleh mulai cilik ra tau maksiat tuh do gedun. Lho nggih. Mergo sok mben iku lho niki sing dawuh ulama. Sok mben salah-salah model ngene iki faulaika yubaddiluhu sayiatihim hasanat. Sayiae sok mbene digenti hasanat. Mulane jare Abdul bin Mas'ud, sampai sok ben sing ora tau salah iku getun kok ora tau salah perkarane duplikat sayiae ora dadi napa? Hasanah. Faulaika yubaddiluhu sayiatihim hasanah. Kula nyontokno teng ngaji niki bolak-balik. Misale ngeten nggih. Nggih contoh gampang ngeten. Kula gadah ibu misalnya. Karena saya satu kampung, satu kawasan. Ya saya yang rumat. Misalnya saya punya kakak hidupnya di Jakarta atau di Sulawesi. Ya tidak ngerumat wong jauh. Nah tentu yang sering salah ya saya karena dekat. Misalnya wae gak no kopi, ora gak no kopi salah. Wae dikongkon tuku budrek ndak ada salah. Sehingga sering dimaki-maki, sering disalahkan. Padahal kita sudah khidmah secara benar karena hidup satu kawasan yang pikiran saya tambah dekat paling enggak nak dikongkon gampang. Tapi justru dekat nak salah yo salah. Lah kesalahan begini ini sampean mesti digenti pangeran apik. Perkarane salah dalam lingkaran kebenaran. Wong nak ora salat ya ora ngarah, ora tumakninah wong ora salat. Mulane kula natak, Gus salat ora tumakninah usah ta ora. Ya tapi salat, tapi kan gak tumakninah. Ya tapi salat ta ini. Loh, dhekne muring-muring, maksudnya piye Gus? Lah nak wong ora salat ora iso mbok salahno gak tumakninah, blok goblok. Wong ra salat iso mbok arani ora tumaknina. Kowe wong sing saiki ning terminal ning dalan-dalan gak darusan, kan gak iso ponya. Oh, ora maca Quran gak fasih. Ya sing kadung darusan ning masjid malah sing kena kritik, puruh darusan ora fasih, tapi darusan blok goblok. Cuma ora fasih. Lah nek sing ora darusan malah ra kena mbok kritik, oh gak fasih kowe. Wong ra darusan kok arani fasih. Lu mikir ngono kok ora iso, paham ya? Paham ya? Artinya karena saya yang dekat ibu, pasti yang sering disalahkan saya karena dekat. Tentu cara Allah aku luwih bener piye wae ning kawasan nek ana emergency iso nulung. Lah nek sing adoh ora ora, tapi ora tau salah. Wong adoh. Lah sing adoh iki sing salah nek cara pangeran mergo di luar ring. Lah iku sirine kena apa Kanjeng Nabi disalahno pangeran. Kanjeng Nabi nyambut tamu Quraisy mengabaikan Abdullah bin Ummi Maktum mergo dekne wong picek diabekno mbek Nabi. Disalahno pangeran. Tapi salah sing dalam ring, nggih salah sing dalam. Kaya wong salat nak ra tumaknina ya salah. Ya tapi Allah nyeluke tetep wae wong sing salat tapi ra tumaknina. Iku nak cara kula diceluk ampun Gusti, sing penting jenengan arani salat. Lah, sing penting diarani salat. Lah wong ra salat ya ora ngarah, dhewe salah gak tumaknina, blek kok paham. Senengane kok le wong sing nalar sithik mlane salah iku ana loro. Ana salah mergo keluar qodairatul amri, mang keluar dari ring itu, ana salah di dalamnya. Misalnya kok sampean ngaten iki ngaji kula. Sing ra ngaji ra bakal salah, justru sing ngaji iso salah. Mbok ngantuk, mbok ora ngrungokno, macam-macam. Tetapi kan ngaji. Lah aku mun kiai kali bermulane ra tau nyalahno nek sampean ngantuk, piye wae ning jero perintah. Mbok ngantuk oh ning jero perintah. Terus kalau berarti cara jenengan wong salat ra tumaknina salah. Aku ora muni sah, cuma sik salat dene tetep salat. Faham sing kula maksud. Lha ngono kok ora. Lah wong fare itu ora roh ngene iku ta balen. Wong fare itu ora tau mikir ngene iku. Wong Islam yo wis salat, zakat, kaji. Artine ning lingkungan. Engko nek wis kaji ana salah, misale miso wong. Terus ro wong ayu ning gone Ka'bah ngelung mergo bojone elek. Yo ngono ae salah. Kabeh wong kaji wong ngeluh, kenapa dhe sering nangis mergo ngene iku. Wong Maghribi wayu-wayu, wong Iran yo wayu. Dekne sadar nek bojone elek yo pas haji niku. Wah, lu kata sing nangis pancen. Lah, artine yo salah, dekne iku wong kaji kok jlalatan nak. Salah. Tapi kaji, paham ya? Paham ya? Lah nek rukin ra tau kaji ra tau jlalatan ning Ka'bah. Lho saiki sing jlalatan pinggire Ka'bah wong kaji ta ruhin? Wong kaji. Ruhin ra tau jlalatan pinggire Ka'bah wong ra tau rono. Lah iku pentingnya sampean ngerti duduk perkara ini. Mulane Kanjeng Nabi sering nyalano sahabat, bahkan Kanjeng Nabi kadang disalano pangeran kaya masalah Abasa wa tawalla. Tapi salahnya salah disalano mergo Allah seneng. Nek wis nglakoni perintah ya ya wis apik. Lan kula mbek kiai kadang ra cocok teng mriku niku. Kula nate kiai kan kanca kula nek sing kakak angkatan kula ora wani, nek sing angkatan kula tak omongi. Kuwi nek dadi kiai sing apik minimal niru aku. Lah kok saged Gus? Kuwi dadi kiai njenengan amatir tenan, susah amatir tenan. Misale kaya kiai kadang ngaten, misale ruhin tak kongkon, cung aku tukokno sate. Barang toko sing tak sebut misale tutup terus gak entuk saking gobloke misale. Mboten enten iki sing toko niku tutup aliane iki wonten bali goblok. Ngono ku liyane ya kena goblok. Ya berangkat meneh si santri goblok mau ya berangkat meneh. Nah iku nak cara Allah, Allah kan dat paling apian, tetep iki cah pinter nurut kiai ya kena dikongkon, tetep cah pinter mung setembe kena dikongkon. Tapi berhubung dekne sing kliru sing digoblokno ya dekne. Lah iku kan yo ora fair wis kangelan ngalor ngidul cek digoblokno. Padahal dekne sing dikongkon wis korban. Lah santri sing pas iku turu, mbok pas ning ndi? Ora melok digoblokno. Padahal ora memberi kontribusi. Paham iki kula maksud. Mulane kula dadi kiai jarang istighfar. Kula sering den. Gus jarang kiai wangkot ora tau istighfar. Aku mau istighfar sing koyo kowe. Aku nek istighfar mergo kangen pangeran ora krana ngrasa salah. Salahku mergo dalam perintah. Aku mulangku mungkin salah, sebagian wacananku mungkin salah, tapi kan dalam perintah. Tetep sik diutang pangeran. He wong sing mulang tapi ana salahe. Lah nek wong ora tau mulang ora ngarah ana pengumuman ngene iku ora ngarah. Mulane kula ora pati seneng istighfar, ora krana sombong. Mergo aku ngerti pangeran nyepuro. Kula nek pengen istighfar, istighfar tapi ora krana salah. Ya kangen ngono ae, pokoke mau ana derane salah, kangen ngono ae. Kok sombong temen istighfar ngenteni salah, ora usah salah aku mbek pangeran yo biasa napa istighfar. Lha opo ngenteni salah? Kaya kawula amatir. Sudah istighfar, istighfar ae ora usah. Lah karena tadi ada kesalahan dalam perintah, mungkin saya sebagai ulama pas mulang iki yo ana salah yang jenenge wong. Tapi kesalahan dalam perintah. Lah kadang kiai-kiai itu gak mikir, bos-bos gak mikir, piye wae sing tak kokon tuku sate ku ruhin. Bareng gak salah tak amuk e goblok. Ngono kok ora iso, tak kongkon meneh. Kontribusinya banyak kan kena go bal-balan kon ngalor ngidul kan. Nah, tentu wong santri sing ora ruhin kan ra salah mergo turu kan. Tapi cara kula salahe luwe fatal wong kiyene di urusan ditinggal. Turu. Lah iku ora mbok pikirkan iku. Paham ya? Kowe di desa binaan ning ndi-ndi dakwah bareng wis laris mulai kepengin wayo rondo seneng ya salah, tapi ngurip-ngurip agama ning desa iku. Lah sing ra tau kecantol rondo yo ra tau dakwah. Paham nggih? Cara apa yang bener sing kecantol sithik-sithik pokoke. Pokoke gak zina, gak. Lah iya mulane mulane cara usul fikih salah ono loro. Ono salah sing keluar anda irotil altof. Memang keluar songko arena perintah. Kaya wau. Misalnya kayak di dulur, sing rawor ibumu yo ora tahu salah, umpamanya ora tahu bersentuhan. Sing ngawori salah terus, tapi lu ya api, mergo iso khidmah. Ya enggak dah, ya cel boem khidmahi, nak ra keselen kowe. Mesti digo kongkonan kan. Tapi kowe lu ya api, salah salah lah. Mergo kowe mengabdikan diri setempi. Lah kula jenengan iki wis ngoten iku mbek pangeran, sekita salat, engko disalahno pangeran gak tumanina. Kita maca Quran disalahno gak bener makhraje wis bener kok disalano gak ikhlase wis poe salano terus pengenan wis mrene mboten apa-apa tenang mawon men jamen tenang mawon tenang mawon pasti salano pangeran pangeran niku sok benak sampean niku gak masalah faulaika yubadilu wahu sayiatihim hasana mung dawuhe pangeran ra dawuhku mane Abdul bin Mas'ud sok ben niku aku getun kok ora duwe salah. Paham gitu ti, yang ngono-ngono lah kau ada tu raiso mikir ngono-ngono, lah, ya mikir ngono-ngono raiso. Misalnya rukun tak pasar ini, kini HP ku gawa kuwe, disimpan nganti rongwulan, tolongwulan disimpan. Suatu saat HP ku ceblok pecah, ya mesti sing mecah no, sing gawa, masuk sing ratau dikongkon mecah no HP. Tapi kan wis khidmah suwi. Kau ada tu kau wajah tenan, mikir ngono-ngono raiso. Tentu yang menyalai Islam ya kita wong kene sing Islam. Sing rodok-rodok ngrusak sithik kiai yo kiai, mosok wong liya iso ngrusak dunia. Kiai. Tapi piye wae dekne setempe on time menyiapkan diri khidmah ning aku. Mulane riyen wonten sahabat ngusir ngupir wong munafik. Munafik nggawe masjid. Tiap ngimami maca abasa wa tawalla anja'ahu lamu. Tiap ngimami. Sesuai ditakok Ibu Umar. Kenapa kayak maca itu? Jadi gue ngiling-ngiling anak Muhammad itu tahu salah. Aku ngajar. Padahal zaman Nabi Sugeng ada toleransi. Jadi Abu Lahab itu dia anak jenenge Daro. Daro wong wedok. Pona ancer misanan. Misanan ancer sampai kanjeng Nabi. Mergo Daro bin Abi Lahab. Binti sinten Abi Lahab. Ini gue Islam. Moro teng Madinah. Barang utang Madinah hijrah niku sahabat wedok-wedok jenenge wong wedok senane gosip fawawah lantuhnia angki islamuki islammu wis ora ono gunane bapakmu wis dicap Quran tabat jada Abi Lahab watam walhasil akhire darohi matur Kanjeng Nabi dikritik ya sering dihujat para sahabat Nabi pidato kenapa saya harus dengar orang menyakiti keluarga saya daroh itu misanan saya keluarga saya dan saya memang berdoa nak bapak ora kasil iman yo anake. Muga Nabi untuk Abu Jahal yo dhe anak jeneng Ikrimah nggih Islam, Abu Lahab dhe anak putri Islam. Iku wae riyen sahabat-sahabat wedok nduwe toleransi, aja maca tabat yada Abu Lahab mergo makmume niku. Oh, dadi riyen yo ana ayat surat toleransi gitu. Dadi perkara ini. Lah misale kenging imami ruhen nampen ngimami wa atimul hajja wal umrah talilah ayo ngenes waduh ora iso kajur. Jadi paham gini balik teng dawuh Sidina Umar, kowe maca Quran min awali hatta akhiri nggih. Apa semua perintahnya Quran Anda lakukan? Enggak kan? Misalnya saya sebagai ulama enggak bisa bikin SK anti narkoba, SK anti minuman keras sing iso niku DPR mbek bupati. Paham ya? Ya tapi bupati mbek DPR ra iso mulang jalalan ngedes kula. Ben blober tapi. Iya sama, malah dinas kala lama yaqdi ma amara. Sak kuna-kunane wong tetep ra iso bakal nglakoni semua perintahe Allah. Lah nek saiki misale tiap sing ra nglakoni perintah Allah dihukumi kafir rak bar to. Ngono bali malah ra terus bar. Lah wong Khawarij dicap Nabi yakhruju min di hadza qaumun yaqra'unal qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minaddin murukasahmi minar romia. Mulane niki jelas ya terus nak Kanjeng Nabi ngritik utawa Quran cek Kanjeng Nabi ngritik wong ra megangan Quran maksud e teng mriki niku maksud e tiyang kafir. Nah wong Islam mau dikritik tapi dikritik sing dalam dairatil altof. Dalam nuansa sing dibenerno tapi wis dianggap nglakoni napa perintah. Di kula waca male arepe niku teng sawi kauluhu mahjurun fa'aradu anhu maknane ninggal Quran fa'aradu anhu walam yu'minu bih manane orang nyekel Quran yo dekne i'rad lan boten iman. Fa hadhil ayatu waradat fil kufar al mu'ridina 'anil Quran alladzina lam yu'minu bih. La fi man hafizahu minal mu'minin tsumma nasiyahu. Paham jelas ge? La fi man hafizahu minal mu'minin tsumma nasiyahu. Ora kok kanggo wong Islam sing ngerti Quran terus lali, lali ora ngapalno, iso lali ora nglakoni macam-macam. Wa in kana yu'atabu 'alaihi fil akhirah. Senajan to wong ngono iki sampeyan salah-salahno pangeran. Mun jelas gitu, dadi kula baleni malih. Kowe cocok ra cocok, kowe nak ra cocok ruhin wis muni bocah ra jelas. Utawa bocah ra jelas wis wong ra jelas, OTB orang enggak berbentuk. Kaya kita ini kehilangan bahasa saja kok pilihane kata kafir untunge opo? Misalnya darani ahmak pitul ta wong ra jelas utawa wong nganggur ayo kena. Misalnya gedeng wong ziarah kubur kok hukumi, oh dasar KPNS mulane jam 09.00 ning kuburan. Utawa misalnya dasar gak duwe toko mulane esuk-esuk wis maropo ora usah to hukume musyrik tak kafir golek bahasa sing gampang kan koyo koyo ndak punya bahasa selain darane ropo darane kafir resikonya tinggi mangko lali akhiya kafir faqad ba'a bi ahaduma wong sing ngomentari kancane kafir kemungkinannya dua kalau dia kafir betul ya kafir kalau ndak dia sendiri ya wong kok artinya komentar gitu kan berjudi dengan nasib kan? Tapi nak ngukumi ra jelas kan enteng. Nggih, nak ra cocok misale ngukumi apa? Ora jelas. Sale sampean ra cocok ziarah kubur wis umi wis wong ziarah ora jelas wong nganggur. Wis ngono tok kan enteng. Terus misale sing seneng ziarah ana ora ziarah hukum wong ra tau ziarah atine atos kan. Ojo terus ora seneng wali. Ya iso ae dene seneng wali tapi ra waliku, beda-beda idola kan iso. Ya iya kan. Lho nggih kados Wahabi gak seneng Imam Syafi'i tapi seneng ulama Abdul Wahab misalnya. Tiang Wahabi ora seneng Imam Syafi'i tapi seneng Mbah Ahmad bin Hambal. Wong Wahabi kuwi idolane sinten Ahmad bin Hambal. Waktu kali wonten kiai PKB pidato. Tiang kedanut ulama nggih. Wong sakniki ulama do PKB jenengan PKB. Sing di omah kok wong kotok. Kula nggih anut ulama tapi sing P3. Ya repot. Ya repot tak kau dekus repot. Ya tu kalau ono kiai garani santri ni medit, mereka ratau salam template bedin. Uang kok medit dengan orang roh kiai ingin. Maksudnya mereka ratau ngekai ide ni. Sesuai santri dia tersinggung. Kalau kita sering ngekai kiai tapi betul jenengan. Ya kadang kita ngukumi uang medit tu kan karena kepentingan kita kan kebetulan orang ngekai. Kui soalnya uang kulo, mau cuma delalah di DKI. Orang kue, faham ni? Mana kula khusnudzon mbek wong. Saanggep wong lomo kabeh. Cuma ora mesti dikaya aku. Ngoten kan enak ampun, damai ampun. Khusnudzon ku ibadah senajan to kliru. Pokoke khusnudzon. Paham ya? Terus niki penting kula aturaken dadi ayat iki jelas nazalat fil kufar. Dadi kula baleni malih dawuh Ibnu Umar wong Khawarij iku intolaku niki tenggene Bukhari juz sekawan babu kitalil Khawarij. Sampeyan delok ning judul niku Ibnu Umar ngendikan intolaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Didikne golek ayat-ayat sing mestine turune iku kanggo wong kafir, tapi ayat iku aplikasine di kanggo wong. Ya kados niku wae ngritik wong salat ora tumaknina. Wong salat kok koyo wis macam-macam. Piye wae kowe nyebut wong salat. Ora tumaknina iku salahe wong. Nggale wong riya, sedekah riya uja apik salah wong sedekah. Lah anak wong ora tau sedekah gak tau riya. Tapi yo medhit lubune. Paham ge. Ya ngono kok ora ero, dadi salah iku ono sing salah sing keluar andairatil altof, nggih. Sing wis keluar saka ring latofae pangeran. Ono sing salah di dalam latofae pangeran. Paham ya, terus ini penting kalau aturakan lah salah kalau jenengan, alhamdulillah masih fida irotil alto. Lah salah sing ini insya Allah faulaika yubadiluwahu sayyiatihim hasanat. Orang-orang ini akan diganti semua kesalahannya dengan kebaikan. Lah ora diganti piye lah, sampean pikir ruhen, hei untuk ana sate ning gone iki bareng gak ana ya tutup sing niku nak liyane wonten. Goblok ngene ora iso mikir tukono liyane sementing tuk sate berangkat neh ping pindho cah lunga. Gowo kesalahan goblok. Lho kok ora disepura pangeran piye sobat iki? Eh goblok ping pindho. Kowe kangelan ping pindho saiki gajaram tak. Dobel ping pindho. Kok salah e. bimbindu. Lagi ini lah nafas haru kan sesi mikir tak karangan saya ku ya apik tenan. Terus tak goblok-goblok rojek nurut. Kecuali rugen terus tekel. Nah seperti aku goblok kok dipilih. Berarti sing milih goblok bisa. Wah nak kono ya marah. Berarti gimana rugen rusak. Iwa tu gale anak nakal bareng disentak bapak siapa dulu bapaknya. Wah anak ngono rusak. Ono murid goblok ra iso jawab pertanyaan, muridnya pinter sampai saya goblok. Berarti metode Pak Guru yang salah. Wah anak ngono wis rusak kabeh, dunyane rusak kabeh. Dadi eling-eling ya, tetep sampean kudu yakin anu yakin. Nganggi pendapat kula eling-eling wong kafir 80 tahun mulai cilik kafir iku menjadi mukmin mergo la ilaha illallah. Bagaimana mungkin orang mukmin yang mulai kecil tetap melafatkan kalimat itu mbok hukumi kafir? Mbon jelas nggih, hujah jelas nggih. Mboten kebayang kan wong sitok wis sektine ngono iso ngilangi kafir 80 tahun. Lha nggih la ilaha illallah pisan tok iso ngilangi kekafiran sing berjarak 80 kok si wong Islam ngelafat noiku tetap dihukumi masuk akal lho ora. Masuk akal lho iya ngomongnya kok rarong kok aja geman ini jadi khawarit wain arah cocok bik wong oh dasar keriting woy milih bahasa-bahasa sing ringan lah. Oh dasar ras sekolah ya pokoknya apa lah woy cuman ini kafir lah apa wana. Oh dasar ahmak njaro Ibnu Umar ahmak pintu sing njaro mukie kuno jahil murakab no. Maksud jahil kok dobel-dobel dikongkon ra paham jadi kene jahil murakab tapi nak santri pinter undine sing salah pilih kok malah waskur qaumanu wa qaumanuhin fatammarnahum tadbira wa qaumanuhin waskuran ilinga sira Muhammad qaumanuhin ing kaum Nabi Nuh lama kadzabu semangsane mendustakan sopo kaum Nuhin ar-rusul ing rusul bitakdzibihid sebab oleh gorohno kaum Nuh ruhan ing Nuh itu lilupsihi krana bangete dawane menenge Nabi Nuh ing dalam kaum fakanahu mengko kaya kastine Nuh iku rusulun pira-pira rusul dadi Nabi Nuh niku latihan ngiyai niku 950 taun miten mlane kena ngiyai 20 taun ra ono percaya ku enteng. Nabi Nuh itu jadi Nabi 950 tahun itu jadi Nabi Dok ngiyai ini 950 tahun ini aku mau umat 80 aku yang ngiyai lagi 10 tahun wis entuk rong bis ya roh mun kathah niku pun aduh mun kathah niku oh cara selisih menapa kathah cara mek badhi menapa kathah pun won syukur mawon jadi umure Nabi Nuh iku hen 1700 tahun jadi Nabi 950 tahun. Nah Nabi Ibrahim jadi umurnya sekitar 300 tahun, sunate umur 80 tahun. Mulane Nabi-nabi riyen umure 80 tahun. Terus kaji Nabi Muhammad itu irine waduh nak umure dawa terus ngibadah kaya Nabi Nuh ora gajarane akeh. Umurku mok 73 tahun. Mulane kaji Nabi terus bareng diceritani wonten abid ning Bani Israil sujud mbek pangeran 500 tahun. Wae cerita-cerita Nabi Riyana fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina ama berarti pinten dawae 900 bareng Nabi nganggep ngoten terus Allah nurono niku inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi wis amat umatem iku umure ndeklah tapi tak kei ibadah saya setingkat kaum-kaum dhisik ngene iku dikei lailatul qadar sing padha karo pinten 83 taun nggih. Wonten nate sing ngitung 1000 wulan pinten? 83 taun 6 bulan apa 4 bulan? 4 nggih. 83 taun 4 bulan. Lah nek sakniki misale sing rontok-rontok sak sakniki kan kaya ruhin sak sakniki poso umur pinten taun? Rata-rata sing wong biasa sakniki 8. 10 gak sing wong awam misalnya 8 nggih. 8 tahun, nah umure 50 berarti poso ping pira nih? 50 dikurangi 8 52 tahun. 52 tahun ping 83 tahun. Wah, suwake iki ampun. Lho nggih kan? Lailatul Qadar kan padha karo 83 tahun disanggep bae nggih. Poso mulai 8 tahun. Nah umure 50 ra 83 tahun ping 50 pinten? Wah, aku sing langkai Nabi Nuh. Wes nyelip jare rogan wes nyelip. Ya mulane umat Kanjeng Nabi zaman swargane tebduwun. Mergo nantok Lailatul Qadar niku. Entuk Lailatul Qadar kok anggere poso ya entuk. Kok anggere jamaah tarawih ya entuk. Ora usah bayangno golek srengenge sing ora panas. Sanane. Wong Nabi dawuh ora ngono, pokoke anggere mangko Ramadan iman Allah tisaban entuk Lailatul Qadar. Cuma alamate iku ana ngene. Lah alamat ora kudu ro. Kok malah mbok goleki. Jadi angker sego iki wis rasane sego, cuma alamate sego HPU sing ngene. Ya wis angker kowe wis mangan ya wis kok golek alamat. Golek menane wong kadang kok lha opo golek-golek Lailatul Qadar kok golek alamat. Lailatul Qadar iku goleki. Lailatul Qadar kok ana alamate tapi Allah ge alamate wis kliwat. Berarti kowe wis entuk golek alamat nek tepa yo roh nek ora yo wis ra apa-apa pokoke entuk. Lha ya alamate kan wis kliwat kan nggone hadis iki. Alamate bengi Lailatul Qadar isuke iku matahari ora pati terik. Wis kliwat to. Lha iya kan wis kliwat kan? Lah nek misale kowe roh tok tapi ora entuk. Ya contoh ora roh kan? Aneh-aneh, kulo mboten ate lho. Kulo sering takoki Kang, Gus nate entuk Lailatul Qadar. Mas, ah level kuwi ora takok ngene iku. Amatir ya bener. Lu ngalamatis kliwat, lu nggih seneng hati su alamatis kliwat to. Kliwat kan? Alamate bengi Lailatul Qadar isuke sobi kataha srengenge ngene. Kan gak ono gunane wis. Dadi dak maksude Nabi ngeten anggar bengi Ramadan wong Islam sing traweh ora drengki ora macam-macam mau Bikol bin Salim ya dianggep untuk Lailatul Qadar. Lane dawuh Sidina Usman malah gampang meneh. Wong sing salat isak jamaah iku padha karo kiam sewengi. Ora usah salat tahajud terus witir, wong ngrisake jamaah wis padha karo iku. Ora usah terus salat kuwakean biasa mawon. Justru biasa iku yakin hufrone pangeran. Ngono maksa salate wakeh, nek ora akeh ora ditampa pangeran. Berarti ki pangeran koyo polisi. Kakean aturan, kakean peraturan pangeran ora ngono iku. Wong kafir ora tau ndonga njuk iman. Nek wong ngersakno entuk hidayah terus ditarik plus dientuk hidayah. Padahal ora tau ndonga entuk hidayah. Lha oleh ndonga piye wong cek kafir? Umar yo mau ngegang ning pasar Ukat, tapi nasib apik delalah yo. Didongakno Kanjeng. Nah. Paham ya, gitu? Terus Lailatul Qadar keyakinan ulama anggere wong poso. Terus dene ora fasik, terus jamaah isya ya pun dianggap untuk Lailatul Qadar. Mangko ma Ramadan imanan waktu saben. Nek angel waktu saben, mau orientasine golek ridane Allah. Kau wong kadang itikaf ning masjid iku ning atine gak enak ning omah wis bojo ngamuk kemrungsung. Senak ning masjid ayem. Iku itikaf opo golek ayem kan yo ora jelas. Lah iku Allah pirsa antaraning niat itikaf pembengendari wong judes iku Allah pirsa. Mulane iku lha iku sing angel wektu saben niku. Kadang ngaji hiburan. Dugale wong donga wong diutang akeh terus ning makam ning kuburan ngoten kan. Ning omah akeh wong nagih sing makam. Ah ya mau nak ning kene. Mergo ado kok sing nagih maksud. Dadi Allah ku pirsa, repote Allah ku pirsa, tenan ta ora iku. Mulane dawuhe pengerak dawuhe hadis iku imanan wahtisaben. Iki sapa orientasine uridane Allah. Lah nak cara ulama-ulama tasawuf, nak kowe iktikaf kok golek ayam nggih dari bojo mulai wae. Adepi bojo nyabari ku luwih dhuwur timbang ganjarane itikaf. Wong diamuk bojo gak tersinggung, gak ngamuk ngempet. Iku Allah ridho pol. Dianggap wong kondang. Dianggap wong kondang. Mergo iso wal kadziminal ghaidha wal afina aninnas. Kula nu juwareng, mlen bojo kula nak ngamuk kula nganti kepengin tak wales, mergo jarang kula wales. Nek diamuk kula tenang. Sesuai napa sadar tanggul. Sirine apa Gus Angger jenengan tak amuk ora tau bales. Ganjaran sedekah butuh kelangan duwe, haji butuh kelangan duwe, sabar ora butuh kelangan duwe. Dadi tak anggap pangeran maringi ganjaran aku sing ora butuh modal bagus lah. Dadi tak anggap itu bagus. Lah iya ganjaran sedekah kan butuh kowe kelangan duwe. Ganjaran zakat butuh kelangan duwe. Nak sabar kan gak butuh kelangan duwe, mau ngempet tok untuk ganjaran. Jadi tak anggap ini bagus lah artinya. Mesti tanpa kelangan duit tapi untuk apa? Ganjaran. Paham kan tak warai kan jawaban ada amuk bojo atau dinyak wong keriting macam-macam itu sing seneng. Piwai kono ganjaran tanpa modal. Paham ya? Ganjaran tanpa modal. Tadi gue sebut wal afina anin. Tapi kita kan kadang nganggu ego. Aku wong lanang diamuk gak trimo. Wah. Lah wong nek wis ikhlas ngono dilalah di karisma. Dilalah bojone wedi to. Lah kowe ora tau di karisma gara-gara khadzun nafsi setanem lho, Cek. Terus pikiranmu nek ngono nglama Gus nulunjak ora ono wong takwa pangeran gak diwibawai. Man khofa waha habahu kullu syai'in. Wong sing wedi tenan mbek pangeran mesti wong liyane ku wedi. Lho bojo kula mbek kula nu ngaji nggih sebasa mbek kula. Paling ngamuk kula 10 tahun pisan ora mesti. Wong di takwa mesti dihaiba, ora ono kamu se wong di takwa pangeran gak dino. Kula teng omah biasa ora kedunan muka mlaku teng dalan-dalan. Nggih teng kula teng dosungkan, wong di takwa iku dihaiba. So tak pinggir iku kula tak niati awam wis ben wong setara sih ya umat Kanjeng Nabi, potensi mlebu swarga ya padha. Misale aku alim ya alim paringane pangeran, iku awam ya paringane pangeran. Engko kono iso protes salah Gusti kula jenengan paring awam Gus Pak Alim malah repot kabeh wis tak anggap padha malah repot kabeh ndungun iku dalah tetep ibawa wong tetep sungkan do biasa dia ngrasani Gus Pak ngawur lah tetep sungkan ya padahal iku cek ngawur nek ora ngawur kaya apa batin lah aku nek ora ngawur malah ra nyungkani mergo gawe-gawe jenenge sing alami ngene iki iki wae paham ge man khofa waha habahu kullu syai'in wong sing wedi tenan mbek pangeran mesti liyane diparingi wedi. Ngono wong alim-alim tenan mesti di aura mbok guyono kaya apa di aura karena tingkat takwanya itu. Sampeyan tak critani beberapa perilaku de wong alim. Niki sing kula gadah sanad, kula gadah kitab Khilyatul Auliya. Kitab Khilya itu induknya Ihya. Ihya-nya Imam Ghazali itu dia sampai bisa ngarang Ihya itu menginduk kitab dikarang tahun 300 ini Khilyatul Auliya. Khilyatul Auliya dikarang oleh Abu Nu'aim Al-Asfihani. Sama kitab napa jenenge Kutil Qulub. Nggih sin napa Kutil Qulub dikarang Abu Thalib napa Al-Makki. Riyen ulama iku mesti khilaf. Di misale ana ulama jenis Mustafa iku ana maling ngombe oplosan mati. Cara Mustafa ora gelem nyolati, mergo nak nyolati engko dadi siar. Ana kiai kok nyolati wong mati ngombe napa oplosan. Kulo genate ngalami ngoten. Ana wong mati bunuh diri kabeh wong rawani nyolati. Waduh, beda desa pisan. Kuwi wong kabeh beda desa. Sing wani nyolati malah wong alim-alim tok bejo akhire malah. Kok wong awame ora wani. Begini ceritane iki kalau dalam hadis Nabi. Pancen Nabi ku hebat tenan. Pancen Nabi ne wong akeh. Ada orang itu punya utang 2 dinar. 2 dinar itu berarti kan kalau 1 dinar itu 4 gram, 4,2 gram. Ya, pokoknya 1 dinar itu 4,2 gram. Berarti kalau 2 dinar itu 8,4. Ya sekitar anggap 8 gram nak 1 gram itu 300.000 ping 8. Berarti pinten? 2.400.000 iki. 2.400.000. Nah, Nabi ku pancen ya seni ya. Soale kowe kudu hormat mbek iki alim. Piye wae adat nang Indonesia ku anut Nabi awal-awale. Nabi rawuh ini terus. Apa orang ini punya utang? Kata Nabi, kata orang-orang, "Na'am ya Rasulullah alaihi dinar." Dia punya utang 2 dinar. Nabi langsung balik kanan, enggak mau nyolati. Mbah Nabi nak ambil utang soalnya ras cocok pol. Mau Nabi ra cocok ke umat utangnya doa agak nah, Nabi cocok malah repot dong. Nabi langsung balik kanan. Tapi Nabi itu unik. Ketika mau meninggalkan jenazah tadi itu Nabi sempat ngendikan dan itu mutawatir. Sallu ala sahibikum. Cung gue nyolati wae, aku ra usah. Sallu ala sahibikum. Gue nyolati wae, tapi aku ra usah. Ya Nabi pulang, kundur. Terus ditututi mbek Qatadah. Qatadah itu seorang sahabat. Ya Rasulullah huma alayya. Utang itu tanggungan saya. Jadi mayit itu terbebas karena itu tanggungan saya. Padahal Qatadah ini ndak warisnya orang lain. Pokoknya Qatadah. Nabi balik lagi. Mau nyolati karena utangnya sudah mau ditanggung. Makanya kalau adat di Kiai Jawa, itu kalau orang mati dilepaskan mesti sing gak ada utang kan ngebrokno, utahe nak misale berat kan akeh napa ahli waris. Itu bagus karena Nabi tadi mengkonfirmasi kalau ada utang masih ditanggung mayat kan Nabi ora kersa napa nyolati. Tapi elek ning Jawa iku sitok. Nek gak ada utang ibrono kuwi nggo semune nggih wis sing ngutangi. Ha iku semare kasus kan iku. Semune nggih banter sing ngutangi to ora. Sing ngutangi meneng ae malah sing banter iku. Sing ra ngutangi. Ndak artinya begini. Terus Nabi setelah dua hari Qatadah dipanggil ya Qatadah, apa kamu sudah nyaur utangnya orang mayit kemarin? Belum ya Rasulullah. Mandikman, kata Nabi, mandikman saya melihat dia masih dibakar api. Qatadah, ya Qatadah, sahur sekarang, kowe sing muni nanggung. Ya Rasulullah, ya sekarang pulang dia. Pulang terus disahur, terus Nabi ngendikan, al'ana barida jildu, sekarang kulite mayit iku wis adem. Lah elek ning Jawa nek ana mayit diutang ditage seminggu ora etis, lagi mati seminggu kok mbakas utang. Jare ngenteni setahun, tambah suwe panase. Pan. Kudune nek pancen keluarga iku sayang tenan, pokoknya hari kedua, hari pertama wis pokoke langsung diselesaikan. Ojo nganggo etika-etika anak gak etis lagi mati bakas utang ora oleh. Nah itu Nabi. Sekarang era sahabat, ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Jabir udah murid paling alim jenis Muhammad bin Munkadir ini yang sering dikutip Ya'anatul Talibin. Muhammad bin Munkadir itu tabi'in yang paling sering dikutip Ya'anatul Talibin. Itu kebalikan dari apa yang dilakukan Nabi, tapi tidak salah. Mulanya orang-orang tidak muni-muni sidik-sidik sunnah Rasul, roh ulama di bangkuwe. Jabir itu tidak ada orang mati, atau Muhammad bin Munkadir. Kalau mati ini ngombe oplosan ya sholat. Kalau mati ini bunuh diri ya sholat. Nah, mereka adat yang mati bunuh diri udah nyulati buatan ada di kawasan ini sholat ya oplosan sholat Mustafa yang muni sholat ya ya cocok Mustafa berarti gak khawarit ya sholat lah itu kalau saya apal teke itu saya apal tentang itu ketika Muhammad bin Munkadir ditanya ini orang mati tidak benar dan orang ini seumur-umurnya fasik kenapa engkau sesoleh engkau mensolati dia kalau saya apal teke memang kalau apalkan karena saya haru redaksi ini ngerti inni astahi minallah ayya alama minni anna rahmatahu ta'jizu an ahadin min khalqih aku iku isin banget mbek pangeran nak nganti Allah pirsa atiku atiku duwe hukum ngukumi nak rahmate Allah iso wae ora nyampe ne wong iki artine ngaten aku iku nyolati wong fasik ora krana simpati mbek wong fasik gak aku iku isin mbek pangeran nak rahmate Allah iku ora iso jangkau wong iki. Artinya rahmat Allah kan bisa menjangkau siapa saja pada siapa saja. Dan kita iso wae ora roh, iso wae wong sing mati oplosan nyuwun sewu tau ana cah yatim di rumah. Iso wae wong sing saiki mati oplosan tau nyumbang masjid. Ya kan kita enggak tahu masa lalunya. Iso wae sing saiki mati nang masjid nang nuruti sujud yo tau nakal. Tapi kan iso diwalik sing saiki mati ngombe oplosan mungkin tau salam tempel mbek kiai, mungkin tau ngamali masjid ikhlas. Kan sama-sama. Lah daripada gak tahu jare Muhammad bin Qadir, aku iku isin mbek pangeran. Nek aku ora nyolati muk di keyakinan Allah ora bakal nyepuro. Lho aku ora pangeran kok. Dadi intine betapa wedine ulama mbek pangeran. Dadi dia ndak ada urusannya dengan ini cek fasik. Cek ndak fasik urusannya sama Allah. Inni astahyi minallah. Ayya'lama minni anna rahmatahu ta'jizu an ahadin min khalqi. Lah itu yang ditiru kiai Jawa, kiai sa Indonesia, cek wong fasik cek apa kok nyolate nggih. Salat, tapi ora krana melegitimasi kefasikan, tapi supaya orang ngukumi, membatasi, ngatur-ngatur rahmat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Tapi ojo terus ngene iki dadi hukum, kowe ya goblok nek dadi hukum. Pokoke ana wong fasik lah salate ya goblok kowe piye wae Nabi tahu ora gelem salat. Paham ya? Ya Nabi tadi kan aslinya enggak mau nyolati kan? Nah, mulane separonan nae. Mulane dari jawe Imam Nawawi. Api ingin nae nak orang mati fasek. Misalnya mati bunuh diri. Sing kiai induk rasa nyolati. Gue ngapok no nak wong mati elek gak disolati wong alim. Tapi wong awam kon nyolati. Tapi masalahnya sopo sing aku ngalim. Maksudnya Imam Nawawi kon separonan nae. Pokoknya sing masayihu asri. Sing wong top topi rasa nopo. Tarian Bazubair Abah Mun ngoten wonten tiyang terkenal PKI. Niku wis wong-wong kampung kon salat. Aku ora pantes. Itu bagusannya separonan yaitu tadi kalau semuanya nyolati kan nanti enggak jadi cara saiki ra jadi efek jera. Ternyata wong oplosan ya sama saja yang salat banyak gitu. Padahal nyolati mayit cara kula ora ono pengaruhe. Arep ono pengaruhe dungane kan donga ngeper kabeh. Nek donga ngeper kan mature kan lucu to. Ya Allah ing kana musinan nak panjen tiang apik nggih apike tambahi nak elek nggih jenengan sepur artine kan ya nak apik nak ana apike nggih. Mulane kula kadang ndongakno mayit. Ki donga piye to maksude niku? Artinya kalau mayit ku elek tenan kan gak mlebu ing kana musinan ora ana ihsane. Mulane kula niku pokoke seneng wae pendapate sinten Muhammad bin Munkadir. Mu aku iku isin mbek pangeran, nak nganti darani rahmati Allah terbatas. Lah iki penting, mulane jenengan kudu anut ulama. Ora ana wong takwa pangeran kaya ulama. Mergo ulama iku sing makili perasaane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adi Nabi kan sholat teng Abdul bin Ubay bin Salul nggih purun nggih rawuh. Sampai dicegat Umar, ya Rasulullah, apa engkau tidak ingat bahwa dia yang ngomentari kamu begini-begini, dia yang ngomentari Quran begini-begini. Malah Kanjeng Nabi didalili. Waqad qala ta'ala ngeten, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Jare Nabi cek enak, inni khuyirtu fakhtartu. Lah ya Allah kan ngekei pilihan, aku yo istighfar ta ora. Lah aku milih jalukno istighfar. Umar dalili Kanjeng Nabi. Abdul bin Ubay kelakuane ngeten-ngeten ya Rasulullah tau ngomentari, "Bu, ora usah salati," dicegat Mbak Umar. Didangi. Ilaika anni ya Umar, kowe nyingkir kok aku ape nyolati Abdul bin Ubay. Ya tapi dekne munafik ngomentari jenengan ngeten-ngeten. Waqat qala ta'ala istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Nabi malah jawabe, "Lah ya aku kon milih, jalono istighfar ta ora? Lah ya saiki aku milih tak jalono istighfar. Sik mireh tak nyolati." Sampai di kuburan, Nabi pas berdiri, pas di kuburan. Niku Abdul bin Ubay nganggo jubahe Nabi. Mergo Abdul bin Ubay dia anak santri soleh. Jenenge ge Abdul, Abdul bin Abdul wong Arab jenenge kembar kadang. Wis pancen wong Arab jenenge aneh Walid bin Walid bin Muirah, Walid bin Walid bin Muirah. Mun Nabi nu nggih mok ngoten tok ketika jubahe dijaluk putrane dikekno. Ya Rasulullah, ampun sekedar jubah. Jasate bapak kula nu blonyoi mbek idune jenengan. Mbek Nabi didoni. Cuma Nabi ngendikane nek sabar. Fa wallah, jubahku mbek iduku la tuhni minawahi syai. Anu ora iso nyafaati. Iso nyafaati ku imane sinten? Abdullah. Ngimpun. Ternyata apa? Nabi itu sederhana cara berpikir. Wong njenengan Nabi, Nabi ku sederhanane ndadekno bener. Muga agama iki gak ruwet. Zaman Sayyid Abbas teng Madinah mboten gadah jubah. Nu pertama sing ngekeki jubah nu Abdul bin Ubay sing munafik ni. Nabi ngilingi jasane sinten Abdullah bin Ubay. Anake mondok. Dadi wong fasik nek anake mondok salah Nabi nurut. Lagi Allah nglarang wala tusalli ala hatim minhum ma ta'ata wala takum ala qabr. Ampun. Tapi setelah itu, setelah Nabi wafat, orang yang terkenal munafik semua sahabat nyolati. Kenapa tidak niru Nabi? Lho Nabi untuk informasi akurat sing ngandani pangeran. Lah kowe ora informasi suudzon. Lah saiki wong sithik-sithik anut sunah Nabi alasane Nabi mau nyolati munafik. Lho Nabi ku ngukumi wong munafik mesti cespleng, mesti bener. Wong informasine kok Allah. Lah kowe ada ngukumi wong liya munafik untuk informasi kok di. Berdasar suudzon dan sebagainya kan? Paham ya? Dhe ngono kok ora ero. Lho kowe saiki nak ngukumi wong fasik berdasar suudzon dan informasi langit. Mboten jujur mawon. Berdasar suudzon tak informasi langit. Suudzon kan yang sudah laten. Ya mulane nek ana fase mati sampean nyolati ae. Cuma aja kabeh. Dadi ya si mau jarene Imam Nawawi sing alim ra usah. Lah akhire wong malah nyolati sing darane ngalim ya sapa. Wah itu kasus di daerah saya itu sekitar 12 kilo dari saya ana ana wong mati bunuh diri malah sing nyolati wong alim kabeh gara-gara yang ndak alim ora ro elmune ora wani nyolati berarti mok wong nemu wong alim kabeh ngomong sesih bejo wong iku sing nyolati wong alim ya itu dadi kula baleni gitu terus riyen Nabi sempat ngendikan sallu ala sahibikum dadi Nabi itu kalau gak berkenan orang lain tetap disuruh napa nyolati karena kalau tidak disolati haknya dia sebagai jenazah muslim itu gak dapat semua jenazah muslim berhak mendapat sholat. Tapi kalau semua orang nyolati nanti enggak ada efek jera piye wae dekne matine mergo ngombe napa oplosan. Ini saiki wis tengah-tengah ya ana sing nyolati. Ana sing tapi jari Imam Nawawi sebaiknya yang tokoh-tokoh ulama itu ndak usah. Kaya Nabi enggak ikut napa nyolati muk nyuruh napa? Nyuruh napa? Sahabat. Pun gitu terus jelas masalah-masalah ben sampean ngerti. Wa qaumanu khillamma kadzubur rusula. Auli anna takdibahu to krana sak temne gorono Nabi Nuh takdibun berarti gorono libagi rusul ya maring sakjane pira-pira rusul. Listirakihim krana sekutune para rusul fil maji ing dalam teko bitauhid lan tauhid. akhraknahum nenggelamna ingsun hum ing kaum manuhin jawab ulama kaum Nabi Nuh tak tenggelamna waja'alnahum lan gawe ingsun hum ing kaum Nabi Nuh linasi maring manusa ba'dam sause kaum Nabi Nuh lan kabeh utawa sause kabeh ayatan ing ayat ibrotan ing dadi napa ibroh dadi napa percontohan wa a'tadna lan nyiapna ingsun fil akhirati wal akhirati dzalimin aktibro prong ten al kafirin adzaban ing siksa aliman kang larang mukliman tegese siksa sing larang siwa masalane perkara yahulu kang manggon apa ma yahulu to yahilu sami gitu pokoke nak hal la yahulu manggon nak hal la yahilu halal nak hal la yahalu muda mudari bahasa Arab ku kacau tenan diganti bahasa ra yo kena wong Arab nak darani manggon yahulu nggih nak darani halal yo yahilu tapi nak mudari ya halu. Mulane misale fat i'anatu talibin fi khalli al-fadhi fathil mu'in. Maksudnya i'anah iki ngudari lafat sing sulit dalam kitab Fathul Mu'in. Tapi nak darani balak khululul balak, kena balak jenenge khululul balak. Mukliman ingkang larang ana siwa masa liyane perkara ya khulu kang manggon apa ma, tapi misale ya khilu kang dadi apa ma ki angsal mau. Jare iki ora mlayu wae cung wis padha wae. Ya khulu kang manggon apa ma bihim kelawan adz-dzalimin fiddunya ing dalam dunya. Waalaikumsalam.